Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Ya, pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah. Ya, penjelasan tentang hal-hal yang merupakan ciri khas, kekhususan, serta sifat-sifat ahlul jahiliyah yang seyogianya kita menjauhinya. Saat ini kita telah sampai kepada permasalahan ke-52 yang diberi judul Nafyuhumul Hikmata an Af'alillahi Ta'ala. Yaitu tindakan ahlul jahiliyah menafikan, meniadakan, tidak menganggap adanya hikmah pada perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak adanya hikmah pada perbuatan Allah Azza wa Jalla. Menyebutkan bahwasanya perbuatan Allah Azza wa Jalla tidak berdasarkan hikmah. Tidak berdasarkan hikmah. Al-Mas'alussaniyah wal khamsun, masalah ke-52, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-qadahu fi hikmatillahi ta'ala. Mencela atau juga berarti meragukan serta mempertanyakan hikmah Allah Azza wa Jalla. Hikmah Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan-perbuatannya. Asy-syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Allah Jalla wa'ala wasafa nafsahu bil-hikmah. Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan hikmah, wa annahu hakim, dan bahwasanya ia maha memiliki hikmah, maha bijaksana. Wal-hikmah, dan al-hikmah adalah wad'un syai' fi mawdi'ihi, meletakkan segala sesuatu pada tempat yang layak untuknya. Dan juga termasuk darinya adalah melakukan segala hal ya dengan tujuan yang layak untuknya. Fal hakim, maka al hakim adalah huwallazi yadau al asya fi mawdi'iha la'iqah biha, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pantas untuknya. Pada tempat yang pantas untuknya. Ya. Allah Jalla wa'ala wasafa nafsahu bil-hikmah wa annahu hakim wa anna lahu al-hikmah al-balighah. Maka Allah Jalla wa'ala telah mensifati dirinya dengan hikmah dan bahwasannya ia hakim, maha bijaksana, wa anna lahu al-hikmah al-balighah, dan bahwasannya Allah memiliki hikmah yang berada di puncaknya. Setiap perbuatannya berdasarkan suatu hikmah, baik kita mengetahuinya atau tidak. Terkadang ya kita karena rendahnya dan tidak ya dan kejahilan kita hanya berpikir tentang suatu hal yang rendah pula. Oleh karena itu tidak dapat ya memahami hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dapat memahami hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwasanya ya kita wajib beriman serta mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan, baik kita mengetahui hikmahnya atau tidak. Baik kita mengetahui hikmahnya atau tidak. Karena otak kita terlalu rendah, terlalu jahil untuk mengetahui seluruh hikmah dari apa-apa yang Allah syariatkan. Wakadzalikal makhluqat kulluha mabniyyah 'ala hikmah. Demikian pula makhluk-makhluk seluruhnya di atas hikmah. Ma khalaqallahu syai'an illa lihikmah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kecuali untuk suatu hikmah. Kecuali untuk suatu hikmah. Ma khalaqallahu syai'an abasan. Allah tidak pernah menciptakan suatu dengan sia-sia. Tidak ada tujuan, ya, tidak ada seperti ini dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla. خلق السماوات لحكمة وخلق الأراضين لحكمة وخلق الأشجار لحكمة وخلق البحار والحياة لحكمة wa khalaqal jibala li hikmah wa khalaqal awalim al jin wal ins wal bahaim wal hasyarat kullu syai'in khalaqahu Allahu li hikmah. Allah Ta'ala menciptakan langit dengan hikmah, ya, dengan hikmah. Allah Ta'ala menciptakan bumi juga dengan hikmah. Demikian pula pepohonan yang ada di muka bumi. Demikian pula lautan dan kehidupan. Demikian pula gunung dan juga alam yang ada ini. Seluruh makhluk yang ada ini, baik jin, manusia, ya, al-bahaim, hewan-hewan yang ada, wal hasyarat, serangga-serangga, ya, segalanya Allah Ta'ala ciptakan untuk suatu alasan dan suatu hikmah, ya. Dan tentu para manusia dan jin, yang paling penting dari tujuan mereka adalah, tujuan penciptaan mereka adalah beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutimun. Ya, tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka jikalau seorang, ya, lalai dari peribadatan kepada Allah Ta'ala, ia telah melenceng dari tujuan kehidupannya, dari tujuan utama kehidupannya. Ibadah bukanlah tujuan sampingan dari hidup, akan tapi ia adalah tujuan utama, dan sisanya adalah tujuan sampingan dan penunjang untuk ibadah itu sendiri. Wa idza tadabbarta itqanal makhluqat wa nataijaha arafta hikmatullah azza wa jalla wa ala. Dan jikalau kamu memperhatikan detailnya, bagusnya, ya, makhluk-makhluk yang ada, maka kamu akan mengetahui hikmah Allah jalla wa ala. Ya, betapa bagusnya, betapa detailnya hal-hal yang Allah Ta'ala ciptakan. Ya, tentu ini untuk suatu hikmah. Tentu ini untuk suatu hikmah. Wa anna khaliquha hakimun zu hikmah balighah, dan bahwasanya penciptanya adalah hakim yang memiliki hikmah yang berada di puncaknya. A'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Allah Ta'ala memberikan kepada setiap hal, kepada setiap makhluk bentuknya, kemudian ia memberi petunjuk. Qala Ta'ala wa ma khalaqna samaa'a wal ardha wa ma bainahuma baathila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Kata Allah Ta'ala menyebutkan tentang perbuatan orang-orang kafir. Ma khalaqna samaa'a wal ardha wa ma bainahuma baathila. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi tanpa suatu tujuan, ya, tanpa suatu tujuan. Dzalika dzannul ladzina kafaru, demikian adalah prasangka orang-orang yang kafir, ya, ia adalah prasangka orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah, ya, maka celakalah orang-orang kafir, karena mereka akan masuk neraka. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, membantah kepada mereka-mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, ya, dan juga langit dengan sia-sia tanpa alasan, ya. Lalu Allah sebutkan bahwasanya yang meyakini hal itu hanyalah orang-orang kafir. Yang meyakini hal itu hanyalah orang-orang kafir, ya, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang ia ciptakan dengan sebuah kesia-siaan. Allah jalla wa ala hakimun fi khalqih, maka Allah jalla wa ala maha hikmah dalam penciptaannya. Wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tasyri'ih, demikian pula dalam perintah, larangan maupun syariatnya. Seluruhnya berdasarkan hikmah, ya, seluruhnya berdasarkan hikmah. La yanha an syai illa wa fihi madarrah khalisah aw rajihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melarang dari suatu kecuali di sana ada mudarat, kecuali di sana ada satu hal yang berbahaya, baik bahaya itu murni, artinya perbuatan itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali, atau juga bisa madarrah rajihah, Artinya ada manfaatnya, akan tetapi keburukannya jauh lebih banyak. Ya, keburukannya jauh lebih banyak. Oleh karena itu Allah Ta'ala melarangnya. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala melarangnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan dalam atau Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Mereka menanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamar dan judi, maka katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Kemudian Allah sebutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi keburukannya atau dosanya, ya, lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu Allah larang. Ya, maka setiap hal yang Allah larang pastilah, ya, imma bisa jadi manfaat tidak ada manfaat sama sekali, artinya ia murni sebuah bahaya, sebuah mudarat, atau kalaupun ada manfaatnya, maka itu manfaat yang lebih kecil dibandingkan dosanya. Wala ya'muru bi syai'in illa wa fihi maslahah khalisah aw rajihah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada suatu kecuali di dalamnya terdapat maslahah mahdhah, murni sebuah kebaikan, tidak ada keburukan padanya, aw rajihah, atau ada sedikit keburukan mungkin, ya, ada sedikit kesulitan, akan tetapi manfaatnya jauh lebih, ya, jauh lebih besar. Ini adalah kaidah. Jadi tidak bisa kita i'tirad Allah, menentang pendapat perintah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan dengan pendapat kita, mengatakan tidak ini mudaratnya, ya, ini mudarat, ini perintah akan tapi tidak ada kebaikannya. Tidak. Setiap yang Allah perintahkan pasti ada kebaikannya, dan kebaikan itu pasti lebih banyak atau bahkan murni. Demikian pula pada larangan, ya, setiap Allah larang pasti terdapat keburukan padanya, murni atau, ya, lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Wa min hikmati subhanahu wa ta'ala annahu yuhasibul khalaiq. Di antara hikmah Allah jalla wa ala bahwasanya, ya, Allah Ta'ala menghisab para makhluk. Fa yujazil muhsin bi ihsanihi wa yujazil musii'a bi isaatihi. Maka Allah jalla wa ala akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya, dan Allah akan mengganjar, ya, Allah akan mengganjar orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya, dan Allah akan balas orang-orang yang berbuat buruk dengan keburukannya. Ini termasuk dari hikmah Allah Ta'ala, ya. Termasuk dari hikmah Allah Ta'ala tidak membiarkan manusia berbuat baik atau buruk lalu ditinggalkan saja, ya. Ditinggalkan saja akan tapi, ya, dilihat, ya, apakah ia berbuat baik maka ia mendapat balasan dari kebaikannya. Demikian pula jikalau ia berbuat buruk maka ia mendapat hukuman sebagai balasan dari perbuatan buruknya. Wala yatrukun nas wala yatrukun nas biduni jaza. Allah Ta'ala tidaklah meninggalkan manusia tanpa adanya balasan. Kullun ya'mal summa la yujazi hadza yukhaliful hikmah. Setiap orang beramal kemudian tidak dibalas, maka ini berbeda atau tidak sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Ta'ala telah menyebutkan itu sendiri bahwasanya ia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya, yang dan akan, ya, memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat buruk. Manusia diberi pilihan di dunia ini, mungkin berbuat baik terserah, mau berbuat baik silakan, mau buat berbuat buruk silakan. Akan tapi masing-masing, ya, telah ada balasan untuknya. Ketika Allah merintahkan seorang untuk berbuat baik, ya, Allah berikan balasan, ya, jika ia berbuat baik. Ketika Allah melarang seorang dari perbuatan-perbuatan buruk, Allah sebutkan, ya, balasan bagi mereka-mereka yang melakukan hal tersebut. Ya. Wa hadza wa li hadza yaqulu jalla wa ala. Oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Wa ma khalaqnas samaawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman, wa ma khalaqnas samaa', dan tidaklah kami menciptakan langit, wa ma wal ard, demikian pula bumi, wa ma bainahuma la'ibin. Ya. Tidak pula apa yang ada di antara keduanya la'ibin dalam keadaan sebuah kesia-siaan. Ya, dalam keadaan sebuah kesia-siaan tanpa sebuah alasan dan tujuan. Dan Allah Ta'ala firman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda ma bainahuma baathila, dzalika dzannu alladziina kafaru fa wailul ladziina kafaru minan naar." Ya, ini ayat yang telah saya sebutkan sebelumnya, ya. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan, ya. Tidak Allah Azza wa Jalla atau tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma baathila. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya, ya, baathila. Dengan sia-sia. Allah Ta'ala firman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda." Ya. Tidaklah kami menciptakan, yaitu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ya, tentunya juga ya, sebagaimana dalam ayat sebelumnya, apa-apa yang ada di antara keduanya, apa-apa yang ada di dalamnya, batila dengan kesia-siaan. Dzalika dzannul ladzina kafaru fa wailul ladzina kafaru minan nar. Demikianlah sangkaan orang-orang yang kafir, maka celakalah orang-orang kafir karena mereka akan masuk neraka. Wa yaqulu jalla wa ala raddan 'ala alladziina yunkiruuna al-ba'ts afa hasibtum annama khalaqnaakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'uun. Afa hasibtum? Apakah kalian mengira, ya, apakah kalian mengira annama khalaqnaakum 'abatha, bahwasanya kami menciptakan kalian, bahwasanya kami menciptakan kalian abasa sebagai bentuk kesia-siaan, wa annakum, dan bahwasanya kalian ilaina la turja'un, bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, ya, bahwasanya kalian tidak akan kembali atau dikembalikan kepada kami, itu kepada Allah Azza wa Jalla. Yani la yu'mar, yaitu abasa maksudnya adalah bermain-main tanpa sebuah maksud, adalah la yu'mar, tidak diperintahkan. La yunha wa la yujaza, tidak diperintahkan, tidak dilarang dan tidak dibalas. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, memberikan kepada mereka perintah untuk ditaati dan juga memberikan kepada mereka larangan untuk ditinggalkan serta menyiapkan balasan bagi siapa-siapa yang melakukan ketaatan dan siapa-siapa yang meninggalkan apa-apa yang diperintahkan serta yang melakukan kebalikan darinya. Wal jahila yunkirun hikmatullah Subhanahu wa taala fi khalqihi wa amrihi, ya. Dan ahlul jahiliyah mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya dan perintahnya, ya. Murni mereka mengingkari hal tersebut, ya. Sebagian dari mereka mengingkari hal tersebut dengan karena mereka juga sebagian mereka bahkan mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan melarang mereka. Ya. Dan hal ini, ya, pengingkaran atau peniadaan hikmah dari Allah Azza wa Jalla telah terjadi pula pada sebagian kelompok kaum muslimin, akan tetapi tentunya sebabnya berbeda. Terjadinya karena mereka ingin tujuannya ingin berupaya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terjatuh pada kesalahan ini. Ya, kan disebutkan oleh Aisyah di sini, ya. Wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah yunfuna al-hikmah fi af'alillah Subhanahu wa ta'ala. Dan Mu'tazilah serta Asy'ariyah, ya, mereka menafikan hikmah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, kenapa Aisyah di sini memasukkan Mu'tazilah, ya. Wallahu a'lam kenapa Aisyah di sini memasukkan Mu'tazilah. Ya. Mungkin ya, ini dari saya saja. Kemungkinan maksudnya Syekh Mu'tazilah melakukan kesalahan juga dalam hikmah Allah Azza wa Jalla. Dalam memahami hikmah Allah Azza wa Jalla. Karena, ya, sejauh yang saya tahu selama ini, ya, yang terdapat dalam beberapa kitab-kitab tentang masalah aqidah, justru Mu'tazilah menetapkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apakah mereka sama dengan Ahlu Sunnah dalam hal hikmah? Tidak. Ada perbedaan. Ahlu sunnah, ya, menetapkan hikmah Allah Subhanahu wa taala tafaddulan wa takarruman. Artinya ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini adalah sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan segala hal untuk hikmah akan tapi itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Mu'tazilah mewajibkan hikmah itu atas Allah taala. Artinya, menurut Mu'tazilah Allah wajib melakukan hal yang terbaik dan Allah wajib membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan, Allah wajib membalas orang yang berbuat keburukan dengan keburukan, dan Allah wajib memiliki hikmah pada setiap perbuatannya. Sedangkan Ahlu Sunnah berpendapat, tidaklah kita bisa mewajibkan atas Allah taala kecuali apa yang Allah sebutkan tentang dirinya sendiri. Ya, kecuali apa-apa yang Allah sebutkan tentang dirinya sendiri. Ada hal-hal lainnya, kita mengatakan kewajiban akan tapi adalah tafadulat. Ya, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Asy'ariyah, ya, sebagaimana akan dijelaskan di sini, mereka menafikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Menafikan hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata Syekh Hamzahullah ta'ala, fal-asyairah yakulun Allah la yaf'alul hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melakukan sesuatu dengan hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melakukan sesuatu dengan hikmah. Wa innama yaf'alu limasyi'ah mujarradah faqat. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbuat hanya karena masyi'ah. Kehendak. Ya. Artinya kehendak Allah tidak berkait dengan hikmahnya. Tidak ada kaitan dengan hikmahnya, ya. La li hikmah, tidak karena suatu hikmah. Li anna hikmah ma'naha annahu ya'mal li gharad. Wallahu munazza 'anil aghrad. Ya, karena menurut mereka, menurut kelompok Asy'ariyah ini, ya, hikmah maknanya adalah bahwasanya ia berbuat untuk suatu tujuan. Ya, tujuan. Ya, ada alasannya dan ada suatu yang diinginkan dari perbuatan tersebut. Ya, ada suatu hal yang diinginkan dari perbuatan tersebut. Ini menurut mereka. Wallah menazzanil aghrad, dan Allah Subhanahu wa taala ya disucikan dari keinginan terhadap suatu hal yang hasil dari perbuatan tersebut. Ini ya, atau al-aghrad tersebut. Ya, atau al-aghrad tersebut ya. Menurut mereka seperti ini. Mereka ingin mensucikan Allah dari tujuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu untuk mengharap suatu hal yang terjadi, ya, untuk mengharapkan suatu hal yang terjadi. Karena hikmah tu asar alaihi, karena hikmah mempengaruhinya, mempengaruhi al-aghrad tersebut, ya, atau memberikan pengaruh dalam tujuan tersebut, ya. Fayakuna khalquhum min ajli hadzihi illah. Ya, maka jadilah penciptaan manusia atau penciptaan makhluk-makhluk karena tujuan ini. Ya, fa'inhuna hikmah fi af'alillah wa fi syar'ihi, maka mereka menafikan hikmah dalam perbuatan Allah dan dalam syariatnya. Tanzihan lillah bidza'mi anil aghrad. Ya, dalam rangka mereka membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari aghrad, dari tujuan-tujuan suatu perbuatan. Ya, ini menurut mereka. Ini menurut mereka. Mereka ingin membersihkan Allah Subhanahu wa taala kan, tapi melakukan kesalahan dalam hal ini. Ya, melakukan kesalahan dalam hal ini. Ya, takwil atau ya takwil mereka dalam hal ini adalah suatu hal yang salah. Oleh karena itu Asy'ariyah akan menyebutkan bantahan tentangnya. Wa la yaqulun, oleh karena itu mereka itu kaum Asy'ariyah mengatakan yajuzu ayya'murullah bil kufri wal fusq wal ma'asi wa yanha 'anil tha'ah. Boleh saja Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kufuran, kefasikan ataupun maksiat, dan boleh saja Allah melarang ketaatan. Wa an iqamis shalah, boleh saja Allah melarang seorang melakukan sholat. Wa an silatil arham, boleh saja Allah subhanahu wa ta'ala melarang seorang dari melakukan silatul rahim. Wa an fi'il khair, dari melakukan kebaikan. Li'anna hadza raji'un li masyiati, karena hal ini kembali kepada masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajuzu ay ya'mura bisyarri wa yanha 'anil khair li'annahu yaf'al ma yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala boleh memerintahkan keburukan ataupun melarang dari kebaikan, karena Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Ini menurut kaum Asy'ariyah. Ini menurut kaum Asy'ariyah. Mereka berupaya ya sebagaimana saya sebutkan tadi, beda dengan Ahlul Jahiliyah. Alasan mereka berbeda. Mereka ingin berupaya ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi jatuh dalam kesalahan. Ya. Oleh karena itu, ya, Tidak setiap orang yang ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala artinya pendapatnya benar. Tidak demikian, ya. Kita lihat apakah tindakan tersebut sesuai dengan ya Al-Qur'an dan Sunnah serta menurut pendapat para salaf, ya, menurut pendapat para salaf atau tidak, ya, atau tidak, ya. Maka Asy-Syaikh Shalih Fauzan akan menyebutkan bantahannya, wa naqulu lahum. Kita katakan kepada mereka, na'am, yaf'alu ma yasha, Allah Ta'ala dapat melakukan segala hal yang ia kehendaki. Subhanahu wa suci Allah Ta'ala, lakinnahu la yaf'al syai'an illa li hikmah. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya, Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasanya ia maha melakukan, ya, maha bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa saja yang ia kehendaki. Allah juga yang mengatakan bahwasanya ia tidaklah menciptakan manusia, tidaklah menciptakan langit dan bumi dengan tanpa alasan. Ya. Ya, kedua-duanya adalah firman Allah Ta'ala. Ya, Allah yang mengatakan bahwasanya ia melakukan segala hal, segala sesuatu yang sesuai kehendaknya. Ia juga Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwasanya ia menciptakan, ya, bumi dan juga langit ini karena suatu hikmah. Karena bukanlah, atau Allah Ta'ala juga yang mengatakan bahwasanya ia tidak menciptakan langit dan bumi ini dengan suatu kesia-siaan, ya. Wa yaqulun, dan mereka juga berkata, yaitu qaum Asy'ariyah, yajuzu ayyudkhilallahu al-kafir al-jannah wa ayyudkhilal mu'mina taqiyan nar li'anna hadza raji'un ilayhi fala tahakkumuhu al-ilal. Ya. Mereka juga mengatakan, boleh Allah masukkan seorang kafir ke surga atau masukkan seorang beriman yang bertakwa ke neraka. Li'anna hadza raji'un ilayhi, karena ini kembali kepada Allah Ta'ala, fala tahkumul ilal, maka tidak melihat pada illah pada alasan pada hal ini. Naqul, kata Syekh, jawaban atas syubhat ini, jawaban atas pendapat ini, ya, hadza kalamun batil, ini perkataan yang batil, la yaliqu bihikmatillahi subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai, tidak cocok dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala firman, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard, am naj'alul muttaqina kal fujjar?" Allah Ta'ala berfirman, "Apakah, ya, kami akan menjadikan, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kal mufsidina fil ard, sama perlakuannya seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, ya, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Amma ja'al muttaqina kal fujjar, ataukah kami akan menjadikan orang-orang bertakwa sama seperti orang-orang, ya, yang melakukan berbagai keburukan. Dalam firman Allah Ta'ala yang lain, am hasibal ladzina jitarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya. Am hasibal ladzina jitarahus sayyiat, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mengira bahwasanya kami Allah Ta'ala akan menjadikan mereka, akan memperlakukan mereka sama seperti orang beriman dan mengerjakan kebaikan, ya, mengerjakan perbuatan-perbuatan saleh, ya, yaitu sama baik dalam kehidupan maupun kematian mereka, sa'ama yahkumun, alangkah buruknya penilaian mereka terhadap itu. Falladzina qalu hadzal maqalah wasafullahu bis-su'i wal jawr, ta'ala Allah an dzalik, maka mereka yang mengatakan hal ini, ya, mensifati Allah Ta'ala bisu'i wal jawr, dengan keburukan, ta'ala Allah an dzalik, ya. Telah kita sebutkan dari di atas, ya, bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasanya ia melakukan segala hal dengan kehendaknya, ia pula yang mengatakan akan dibedakan orang-orang yang berbuat baik dengan orang-orang yang berbuat buruk. Ia pula yang menjanjikan surga dan menjanjikan neraka, ya, dan mengancam dengan neraka, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW juga tentang, ya, bahwasanya orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, ya, dan mengamalkannya, mereka akan masuk surga. Ya, maka dari sini kita mengambil bahwasanya, ya, benar Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, dan apa-apa yang dan Dia melakukan segala hal dengan melakukan segala hal yang Dia kehendaki, akan tapi perbuatannya seluruhnya berdasarkan hikmah, ya, berdasarkan hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan bahwasanya perbuatannya bukanlah perbuatan yang sia-sia. Wa hadza huwa madzhab ahli jahiliyah, maka inilah madzhab ahli jahiliyah, serta wa nufatul hikmah minal asyairah wa nahwihim, juga ini adalah, ya, pendapat orang-orang yang menafikan hikmah dari kalangan asyairah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan asyairah dan selain mereka. Nas'alullahal afiyah, semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan juga keselamatan. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini, ya. Insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini. Dan akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.